Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah wa a'zakumullah. Kita akan melanjutkan membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Razyain. Di pertemuan yang lalu kita sampai di halaman 101 ya. Paragraf yang ke 3. 3 apa 2? Paragraf terakhir. Oh iya, saya tadi tuh pakai topi, dipanggil orang mas. Pas saya pakai peci, dipanggil orang pak gitu. Iya toki. Pas saya dipanggil pak, aku yang batin. Kapan aku rabi rombokmu aku? Itu menunjukkan mata manusia itu sering apa? Tertipu. Ya, tertipu di dalam memperkirakan usia seseorang. Agur beda tutupi sirahe kok. Umurnya beda ya. Maka jangan terlalu percaya diri dengan hasil penglihatan mata. Hasil penglihatan mata manusia itu lemah. Foto yang beredar di media sosial dengan orang aslinya itu sudah beda jauh itu. Sudah beda jauh. Maka keliru besar orang yang membangun keyakinan dan akidahnya hanya berdasarkan apa hasil penglihatan mata saja. Seorang yang bijaksana dia akan membangun akidah yang dia yakini, yang akan dia bawa sampai mati menghadap Allah Ta'ala. Dia ambil akidahnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di pertemuan lalu kita berbicara tentang qitalul fitnah, yaitu perang fitnah. Benar? Nah, kita melanjutkan membaca di paragraf terakhir. Wa min suwaril fitnati allati la yajuzul qitalu fiha. Wa min dan di antara suwaril fitnah, bentuk-bentuk peperangan fitnah, allati yang la yajuzul qitalu fiha, kita tidak boleh ikut di dalam perang tersebut. Karena termasuk prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, mereka melarang dari ikut-ikutan di dalam qital fitnah. Qital fitnah itu seperti apa? Di antara bentuknya adalah titik dua itu. Al-bay'atu li khalifataini fi iqlimin wahidin. Al-bay'atu membayat li khalifataini terhadap dua khalifah fi iqlimin wahidin. Di satu negeri yang sama. Tidak boleh ada dua khalifah di satu negeri yang sama. Tidak boleh ada matahari. Matahari apa? Kembar. Tidak boleh ada matahari kembar. Aw an yaghiba sultanu bimautin wa nahwihi. فَتَخْتَلِفَ رَعِيَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فِي تَوْلِيَّةِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَغِيبَ lenyap, hilang. As-sultanu, seorang penguasa, bimautin, dikarenakan mati. Hilangnya seorang penguasa dikarenakan kematian. وَنَحْوِهِ atau dikarenakan sebab yang lain. Mungkin penguasanya minggat apa bagaimana, tidak pamit. Yang menjadi raja di negeri tersebut mati atau minggat tanpa pamit. Atau dia diculik. Atau sebab yang lain. Fatah talifa ra'iyatuhu, kemudian rakyatnya itu berselisih. Min ba'dihi, sepeninggal penguasa tadi. Berselisih tentang apa? Fi tauliyati wahidin minhum. Berselisih tentang tauliyati wahidin minhum. Yaitu penunjukan pemimpin satu di antara mereka. Siapa yang akan menduduki tampuk kepemimpinan di antara sekian banyak rakyat itu, siapa yang akan dijadikan pemimpin. Sehingga rakyat itu berselisih pendapat, berseteru, kemudian berperang satu sama lain. Lah, kita tidak boleh ikut-ikutan di situ. Au tamarrudu ri'asatil hukumati ala ri'asatid daulati. Kama fi ba'dil biladil islamiyyati allati ta'khudhu bi ba'dil anzimatil gharbiyyati ma'al asaf. Atau tamarrudu ri'asatil hukumah. Kepemimpinan negeri itu terus menerus. Tidak pernah ganti. Lalu hal itu menimbulkan kekacauan. Ada yang seperti itu? Ada banyak ya. Di berbagai negara. Disebut penguasa apa itu namanya? Diktator apa gimana? Yang dia tidak mau diganti terus gitu. Ala ri'asati daulati, dia ingin terus-menerus berkuasa di atas tampuk kekuasaan. Kama fi ba'dil biladil islamiyah, sebagaimana yang terjadi pada sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Allati ta'khudhu bi ba'dil anzimatil gharbiyyati ma'al asaf. Yang mana negeri-negeri kaum muslimin itu mengambil al-anzimah, perundang-undangan al-gharbiyah, hasil dari produknya orang-orang barat, ma'al asaf, sangat disayangkan. Jadi berbagai contoh perang fitnah itu, satu jika ada dua khalifah lalu tempur, atau ada khalifah itu yang terus menerus dia pengen jadi penguasa sehingga menimbulkan kekacauan politik lalu berperang. Ya, antara rakyat dengan penguasanya sehingga tidak diketahui mana yang benar mana yang salah. Yang kedua, awil musyarakatu fi qitalin amin bainal muslimin la yuhsamu khilafuhum illa bifasadin akbar. Atau al musyarakatu, ikut serta fi qitalin amin, dalam peperangan umum, bainal muslimin, yang terjadi di antara sesama kaum muslimin. La yuhsamu khilafuhum illa bifasadin akbar. Yang tidak menghasilkan perselisihan mereka itu kecuali kerusakan yang jauh lebih besar. Au qitalul mu'ahadi wal musta'man wal musta'mani min ghairil muslimin. Atau peperangan yang muncul antara kafir mu'ahad dengan kafir musta'man min ghairil muslimin, dari kalangan orang-orang non-muslim. Mu'ahad itu apa? Mu'ahad itu orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Sedangkan al-musta'manu, orang kafir yang masuk ke negeri Islam dan dia mendapat jaminan keamanan dari penguasa kaum muslimin. Al-mu'ahad, orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Al-musta'man, orang kafir yang dijamin keamanannya oleh pemerintah kaum muslimin. Sama-sama kafir ini, kalau kemudian mereka bertempur, berseteru, maka kita tidak boleh ikut-ikutan ada di kubu ini atau di kubu itu. Au qitalu 'amatin nas min ghairi tamyizin baina mustahiqqin wa ghairi mustahiq. Atau peperangan umum yang dilakukan oleh manusia secara umum dengan tanpa bisa dibedakan mana yang benar dan mana yang salah. Awil qitalu bila rayatin muslimatin. Atau peperangan yang dilakukan oleh sebuah pasukan Bila rakyatin muslimatin yang tidak membawa bendera kaum muslimin. Awil qitalu atau peperangan bighairi idznil imam yang dilakukan tanpa instruksi penguasa. Ini yang sering terjadi pada beberapa waktu yang lalu ya. Ada di antara oknum kaum muslimin di negeri kita ini secara sembunyi-sembunyi berangkat untuk berjihad tanpa ada izin dari pemerintah kaum muslimin. Itu perang fitnah dan kita tidak boleh ikut-ikutan. Meskipun dalam rangka menolong kaum muslimin. Apakah kita diam saja saat kaum muslimin dibantai? Tidak. Kita bisa menolong, mengirimkan obat-obatan, bahan pangan, bahan makanan, berupa duit. Tapi kalau untuk berangkat, berjihad, berperang, semuanya harus dilakukan di bawah komando dan instruksi pemerintah kaum muslimin. Jika tidak di bawah komando, pemerintah kaum muslimin itu disebut dengan qitalul fitnah. Perang fitnah yang kita tidak boleh ikut serta di dalamnya dan itu merupakan prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Awil khuruju atau perang fitnah itu diantaranya memberontak. Fi mudhaharatin. Di dalam aksi-aksi demonstrasi. Apa ini yang mantan pendemo itu? Catatan seorang pendemo. Gloda-gloda. Didda waliyil amri. Ya. Demonstrasi yang dilakukan untuk menekan pemerintah kaum muslimin. Aw itisamatin fis sahat aw idrabatin 'anil 'amal aw at-ta'am. Protes-protes ya, di lapangan-lapangan, di tempat-tempat yang terbuka atau demo-demo karena menuntut pekerjaan, menuntut makanan, menuntut makanan, iya, harga pangan yang melonjak, termasuk harga BBM yang melonjak. Waqad fassaltul qawla ala hadhihi suwara, dan sungguh aku telah merinci ucapan di dalam bentuk-bentuk perang fitnah ini. Wa bayantu adillataha, dan aku menjelaskan dalil-dalilnya secara lengkap. Fi kitabi, di dalam kitabku yang berjudul Tamyizu Dawil Fitan baina syarafil jihadi wa syarafil fitan. Tamyizu dzawil fitan, yaitu memberikan apa ini namanya, satu ilmu bagi para pemilik kecerdasan agar mereka mampu membedakan baina syarafil jihad, antara kemuliaan jihad wa syarafil fitan, dengan kehinaan fitnah. Karena sebagian dari kita tidak mampu membedakan mana perang fitnah, mana yang jihad. Jihad itu sebagaimana kita sampaikan di pertemuan lalu memiliki aturan. Tidak setiap orang yang berperang membela agama Allah itu lantas disebut dengan jihad. Terkadang itu perang fitnah. Dan itu bukan jihad sama sekali. Jihad itu ada aturannya. Ada aturan mainnya. Tidak semata-mata dibakar oleh dendam, kebencian kepada orang-orang kafir karena mereka menginjak-injak saudara kita, lalu kita berangkat sendiri-sendiri untuk memerangi mereka. Dan pada akhirnya justru kemadharatan yang timbul lebih besar daripada kemanfaatan. Sering terjadi di Palestina itu, di Gaza, ya, tatkala ada tentara Yahudi Zionis, laknatullahi alaihim, orang-orang Zionis mengganggu satu orang, kaum muslimin, apakah itu wanita, apakah orang tua, ataupun anak-anak, dikeroyok. Ini tentara Zionis Yahudi itu orangnya itu pengecut. Mereka tentara tinggi besar bersenjata lengkap itu agak diubeng-ubengi batu gini, udah lari, merunduk gini. Takut mereka. Nah mereka membunuh seorang kakek tua yang mau sholat itu, dikeroyok sama mati. Kakek tua kaum muslimin mati. Lalu sebagian kelompok, sebagian oknum kaum muslimin melakukan serangan pembalasan. Ya. Mereka membunuh tentara Zionis. Dapat 3. Mati kowe. Tentara Zionis Yahudi. Alaihim la'ainullah. atas mereka seluruh laknat Allah. Mati. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kemudian Zionis laknatullah mempersiapkan pasukan besar, senjata-senjata besar, bomnya itu semejit ini, ya. Lalu mereka membombardir kota Gaza, membombardir tempat-tempat hunian kaum muslimin, dan ratusan bahkan ribuan kaum muslimin terbantai, terpanggang. Apakah itu laki-laki, wanita, orang tua, anak-anak? Dan sebagaimana biasa, kaum muslimin enggak mampu. Tidak mampu melawan mereka. Gitu. Ini bukan jihad, kata para ulama. Karena kerugian yang ditanggung justru lebih besar. Apakah kita diam saja melihat kakek tua dibantai? Tidak. Ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada kita. Bukan malah ngawur kita dibakar oleh dendam kesumat yang membara lalu kita membantai tentara Zionis. Tapi setelah itu gantinya itu loh, harganya teramat sangat mahal. Ratusan nyawa kaum muslimin melayang sia-sia tanpa kita bisa berbuat apa-apa. Antum mau melawan pakai pisau Victorinox gitu? Atau Tramontina? Allahu Akbar. Beng. Tak deso mati kabeh. Itu bukan jihad. Dengan segala berat hati, dengan segala santun, kita katakan itu bukan jihad. Itu bukan menolong kaum muslimin, justru membinasakan kaum muslimin ke dalam jurang kematian. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang bertanggung jawab? Ya mereka-mereka ini yang nekat berjihad tanpa mengetahui aturan jihad. Tidak pakai izin waliul amri, ya. Kemudian tidak memperhatikan siapa orang yang dia bunuh. Apakah dia militer atau kaum madani, apakah orang tua, apakah anak-anak, apa wanita. Disikat, dibom sama mereka. Yahudi dibom, mati 18. Setelah itu Yahudi genti ngebomi kaum muslimin yang mati ratusan. Itu bukan jihad. Ya. Tetapi itu perang apa? Fitnah yang kita tidak boleh ikut serta di dalamnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah wa aktafi huna bihadithin. Kata beliau, wa aktafi, dan aku merasa cukup, ya, mencukupkan diri huna di sini, di pembahasan ini, bihadithin, dengan satu hadith, yashmalu aktara hadhihi suwar, yang mencakup seluruh bentuk-bentuk perang fitnah ini. Wahuwa marawahu muslimun, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1848. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa kharaja minat ta'ah, keluar dari ketaatan kepada penguasa, tidak peduli lagi dengan penguasa, karena penguasanya dia anggap jahat, lalu dia jihad sendiri, dia berperang sendiri, atau bahkan dia justru memerangi penguasa itu sendiri, mendemo penguasa itu sendiri, atau dia tidak mendemo penguasa, tapi dia berdemo. Wafarokal jamaah, dan dia menyelisihi al jamaah. Ingat, al jamaah di sini itu adalah kaum muslimin di satu negeri yang dipimpin oleh penguasanya, bukan nama sekte, bukan nama kelompok. Ya, ada yang dulu pengikut al jamaah yang hadir di sini. Kalau ada, alhamdulillah. Ya. Allah telah mengeluarkan antum dari sebuah jeratan hitam. Dan jangan sampai nikmat Allah kepada antum ini disia-siakan. Dengan cara apa? Dengan cara setelah keluar dari al-jamaah, dia malah menyibukkan diri dengan berdebat sana, berdebat sini. Bantah sana, bantah sini. Dan dia fokus untuk menyerang kelompok yang dulu dia ikuti. Seolah-olah kelompok yang dulu dia ikuti adalah akfarul kuffar. Kelompok kafir yang paling berbahaya. Yang lain enggak bahaya, yang bahaya kelompok saya dulu itu. Nah, itu keliru. Keliru. Dengan alasan mereka itu melakukan syirku ta'ah. Syirku ta'ah itu adalah satu di antara sekian banyak kesyirikan yang dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, di dalam kitab At-Tauhid. Jadi jangan menganggap bahwa syirku to'ah itu adalah inti dari segala-galanya. Enggak. Masih banyak fenomena kesyirikan-kesyirikan yang lain. Dan kita hendaknya menyikapi kesyirikan itu sesuai porsinya. Jangan ikir to'ah yang diurusi. Ya, kesyirikan jimat rambak urusi. Kesyirikan sesajen, kesyirikan pesugihan. Kemudian syirik di dalam sumpah, syirik di dalam amal orang mbak urusi. Hizbiyah, kebid'ahan, macam-macam banyak sekali. Tidak pernah diurus, dia fokus ngurusi. Kelompoknya yang dulu lalu lalai dari mempelajari prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Ujung-ujungnya gimana? Ujung-ujungnya dia gabung kepada semua kelompok sekte. Yang penting bukan kelompok saya yang dulu, itu teman saya. Bahkan banyak di antara mereka yang justru tercebur kepada kelompok sesat yang lain. Karena prinsipnya sing penting ngocokwi. Liane orang masalah. Lainnya karena belum mengetahui prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Bergabung bersama kaum muslimin yang lain. Ya, mempelajari akidah, pokok-pokok akidah. Karena itu yang paten, yang urgen, yang harus kita pelajari. Dalam waktu yang lama dengan bimbingan para ulama dan para da'i-da'i sunnah. Agar kita terbebas dari berbagai macam penyimpangan. Gitu. Yang paling penting itu bukan memberitakan, oh ada virus ini. Tetapi kita lupa dengan imun kita sendiri. Nah, kalau imun dari virus corona, yang penting kan kita olahraga, didi, minum vitamin C, dan seterusnya. Ya, kalau imun yang bisa membentengi diri kita dari berbagai macam kesyirikan, yaitu ilmu akidah. Kitab Tauhid itu loh dibaca. Nanti kita akan tahu, oh ternyata fenomena kesyirikan itu banyak sekali. Dan kesyirikan itu berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa keluar dari ketaatan dan menyelisihi al-jamaah, thumma mat, kemudian dia mati, mata mitatan jahiliyatan. Maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Wa man, dan barang siapa kutila, dibunuh, tahta rayatin amiyatin, yaghdabu lil asabiyyati wa yuqatilu lil asabiyyati, falaysa min ummati. Wa man, dan barang siapa kutila, terbunuh, tahta rayatin amiyatin, di bawah bendera sektarian, yaghdabu lil asabiyyati, dia marah karena kelompoknya, wa yuqatilu lil asabiyyati, dan dia berperang dikarenakan apa? Kelompoknya, fanatik kepada kelompok, falaysa min ummati, dia itu bukan termasuk umatku. Wa man kharaja min ummati ala ummati, dan barang siapa keluar memberontak, keluar dari umatku ala ummati untuk memerangi umatku, keluar dari kelompok kaum muslimin untuk memerangi kelompok kaum muslimin yang lain, yadribu barraha wa fajiraha, dia menyerang yang baik ataupun yang tidak baik, orang soleh yang tidak soleh, dia serang semua, pokoknya dia musuh saya. Saya serang. Buh dia orang soleh, buh tidak soleh, saya serang. Saya bunuh semua. La yatahasha min mu'miniha. Dia tidak membedakan, tidak menyaring orang-orang yang berimannya. Wa la yafi bidhi ahdiha falaysa minni. Dan tidak membedakan. Apa namanya orang-orang yang memiliki perjanjian damai. Semua dipukul rata, dibunuh semua. Falaysa minni, maka dia tidak termasuk ke dalam umatku. Dan hadis ini seringkali dicomot oleh berbagai macam sekte untuk menakut-nakuti apa namanya pengikutnya. Kamu kalau tidak berbaiat, keluar dari ketaatan terhadap amir kita ini, maka kamu mati jahiliyah. Lalu dikatakan mati jahiliyah itu artinya mati kafir. Tidak begitu. Tidak setiap yang disebut jahiliyah itu artinya kafir. Ya antaranya ini. Orang mati, ya, memberontak kepada penguasa kaum muslimin, tidak mengakui kekuasaan pemerintah itu, dia mati jahiliyah. Tapi dia tidak kafir. Tapi dia sesat dan menyesatkan. Cuman tidak mencapai derajat kekafiran. Makanya kemarin kita ditanyakan, apakah orang khawarij itu kafir atau tidak? Pendapat yang rajih, orang-orang Khawarij meskipun sesat dan menyesatkan, mereka tidak kafir. Dalilnya man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya hai kafir, maka tuduhan itu bisa kembali kepada satu di antara keduanya. Atsbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis ya ukhuwah al-imaniyah. Rasul menetapkan adanya ukhuwah imaniyah, persaudaraan di dalam hadis ini. Man qala li akhihi, barang siapa mengatakan kepada saudaranya, berarti yang menuduh kafir dan yang dituduh kafir itu masih sama-sama bersaudara, yaitu saudara apa? Ukhuwah imaniyah, saudara di atas keimanan. Artinya yang menuduh kafir yaitu Khawarij tidak kafir, yang dituduh juga tidak kafir karena masih ada ukhuwah imaniyah. Qala Ibnul Munasif. Ibnul Munasif mengatakan di dalam Al-Injad fi Abwabil Jihad. Judul kitab ini Al-Injad fi Abwabil Jihad, jilid 1 halaman 658. Wa ammal halatu tsaniyatu, adapun kondisi yang kedua. Haitsu yaftariqun nasu ala imamaini, manusia itu terbelah kelompoknya dan menjadi dua imam. Satu mengikuti imam yang sana, penguasa yang sana. Satu mengikuti penguasa yang sana. Ya. Kalau di zaman sekarang, kalau boleh saya bilang ya. Satu mengikuti apa? Cebong, satu mengikuti? Apa satunya tuh? Kampret? Cebong sama apa? Kadrun ya? Kampret? Masuk kampret lah. Kayaknya udah kampret kayaknya. Apa mas? Kadrun tuh, ya manut lah. Saya nggak terlalu ingat. Oh dulu sempat ramai. Oh kamu kampret. Oh kamu kadrun. Padahal sama-sama. Antum yang ngomong bukan saya. Jadi kamu muslimin terbelah jadi dua. Satu ikut kubu sana, satu ikut kubu sini. Wa yakthurul adadu fi kulli fi kullin min al jihataini, pengikutnya tuh sama-sama banyak itu. Wa yashkulul amru wa yajullul khatab, dan urusannya itu menjadi ruwet. Pembicaraan juga tidak jelas. Fadzalika hina qayhal fitan. Yang seperti itu ketika fitnah itu sudah meluas atau terjadi chaos ya. Fal wajibu inda dzalika, maka kewajiban kita saat itu al kaffu, menahan diri, wa tawaqqufu, dan apa tawaqquf itu? Abstain. Ya, betul ya? Istilahnya abstain. Abstain itu enggak milih sana, enggak milih sini. Apa namanya? Tidak. Tidak bergabung ke salah satu kubu. Tawakuf. Tawakuf itu berdiam diri. No comment. We are milih kono apa? No comment. Jadi bahaya loh guys. No comment. Ini keadaan politik sudah seperti ini. Musuh-musuh Islam seperti ini. Pokoknya aku mingkem baik. Sebab cangkem ini ada dicencang ora? Mingkem. Cangkem ini ada dicencang ora? Mingkem. Silahkan kalau kamu pengen jadi jurkam. Juragan kambing gitu. Saya enggak, saya no comment saja. At-tawaqqufu an kulli fariqin, berdiam diri dari masing-masing kubu. Wa talabus salamati li dinihi, dan dia mencari keselamatan agamanya. Bil i'tizali, dengan cara memisahkan diri. Wal firari, dan melarikan diri. Anil fitnati, dari fitnah. Walistislam li amrillah, dan dia tunduk patuh terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun antum memilih pilihan ini pun akan diserang dari dua kubu. Dua kubu akan menyerang antum. Maunya mereka itu yang gabung ke salah satu. Kampret, cebong atau kadrun. Na'udzubillah min dzalik. Saya enggak ini. Lalu muncul teori-teori. Kalau kaum muslimin tidak mau berpolitik, nanti akan dikuasai gini-gini. Itu kan secara teori, mas. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah ridha terhadap kaum muslimin, Allah itu akan menurunkan pertolongannya dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Sebaliknya, orang yang kita elu-elukan, oh ini adalah jago politik kita, dia pro dengan kaum muslimin. Rangar dia mak ketupli. Bener apa enggak? Ya. Oh, apa orang asing guyuh kita kurban? Kurban janji-janji politik yang manis. Seperti tebu. Habis manis sepah, dibuang. Waduh, fanatiknya luar. Pokoknya karena iki orang. Lu wakbar. Setelah selesai, mak ketupli. Orang-orang yang dia anggap dia akan menjadi kunci kemenangan bagi membawa perubahan besar dalam diri kaum muslimin. Ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Itu sudah dari dulu kejadian seperti itu. Cuman yang namanya fitnah itu seperti saya bilang kemarin, seperti gadis yang cantik, jelita, muda, belia, sweet 17. Banyak orang tertipu. Setelah fitnah itu pergi baru dia, ternyata ini kemarin gak bener. Para ulama ahli sunnati wal jamaah mereka sudah berjalan di atas fondasi akidah yang diwariskan oleh para sahabat, generasi tabi'in, atba'ut tabi'in, dan disepakati oleh seluruh ulama sunnah, meskipun terkadang akal kita ini, otak kita itu gak mampu menjangkau. Tapi yakinlah bahwa apa yang ditetapkan ulama kita itu yang terbaik. Jangan kita ini gak ngerti ilmu, kita gak ngerti rincian syariat, tapi sok-sokan pengen memprotes konsensus para ulama sunnah. Saya analogikan seperti kasus seorang jagal. Pernah saya cerita? Para ulama memfatwakan bahwa metode stunning, nyetrum kepala sapi supaya sapi pingsan, lalu disembelih, stunning itu hukumnya haram. Tapi hasil sembelihannya halal. Itu banyak jagal yang protes. Ini ulama kalau sudah suk doyan duit kayak gini nih, kata dia. Stunningnya haram kok sembelihannya halal. Ini ulama antek-antek tohut, katanya. Wah, lagi jagal gak ngaji. Ya tidak mondok. Tidak kuliah syariah. Tapi lisannya sangat berani sekali mengkritisi para ulama. Dia tidak ngerti dirinya itu siapa. Gitu. Dan banyak para pemuda kaum muslimin yang memiliki sifat karakter seperti ini. Mentah secara keilmuan, dia belum mampu mencerna ilmu, tapi dia sudah berani memprotes para ahli ilmu. Kita jangan seperti itu. Yakin bahwa apa yang ditorehkan oleh dua orang Ar-Razi, ditorehkan oleh Al-Imamul Bukhari, Imam Muslim, Ali Al-Madini, Sufyan Al-Thawri, Imam Syafi'i Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas, berupa prinsip-prinsip akidah itu sudah final. Karena Nabi mengatakan, la tajtami'u ummati ala dalalatin. Ulama umatku tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Gitu. Jadi meskipun akal kita tidak mampu mencerna, yakinlah bahwa ketetapan dan ijma' para ulama sunnah itu adalah kebenaran mutlak yang harus kita yakini dan kita ambil. Begitu ya? Kama sahha fi mithli dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah sahih hal itu ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu amara wa ausa. Beliau memerintahkan dan mewasiatkan. Wa kama fa'ala as-salafus salih, dan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum as-salafus salih. Wa fi mithli dzalika wa syibhihi yakunu mauqi'u qawlihi ta'ala. Yang seperti itu mencocoki firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian menjaga jiwa-jiwa kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jangan sampai orang-orang yang sesat itu menjerumuskan kalian setelah kalian mendapatkan petunjuk. Ilallahi marji'ukum, hanya kepada Allah lah kalian semua akan kembali. Al-Maidah ayat 105. Dan ketika fitnah muncul itu, yang diperintahkan oleh Nabi memperbanyak ibadah. Ya. Gimana tuh hadisnya itu? Innahu satakunul fitan kakita ilailil muzlim. Ya. Akan datang satu fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Ya. Sebagian orang itu beriman di waktu pagi, di sore hari dia kafir. Sebagian orang beriman di waktu sore, pagi hari dia kafir. Beriman di waktu pagi, sore hari dia kafir. Beriman di waktu sore, pagi hari dia kafir. Karena menjual agamanya dengan sedikit dunia. Lalu Nabi SAW menjelaskan bahwa jalan keluar dari fitnah itu adalah memperbanyak amal soleh. Fokus beribadah di rumah. Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan, hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bilqut ila antamut. Wasiat beliau saat terjadi fitnah, kekacauan antara kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain. Hadza zamanus sukut. Ini zaman untuk diam. Terutama ketika suhu politik sedang memanas. Saya punya grup WA, sudah bertahun-tahun lamanya. Setiap kali suhu politik memanas, saya akan mengingatkan. Saya kan mengikuti grup-grup yang lain, tapi di grup yang lain itu saya tidak menjadi admin. Waduh, perakaru-karuan deh. Lirembukan itu. Setiap hari saya dirembuk, ngompol terus. Ngomong politik terus. Ngompol, ngompol, ngompol, ngompol. Nah, di grup saya itu, sebelum ada orang ngompol, mesti saya ngasih peringatan. Ingat, ini adalah grup ahli sunnati wal jamaah. Sibukkan diri dengan menuntut ilmu, dengan amal soleh. Jangan ngompol, saya bilang gitu. Itu bukan urusan kita. Karena sebagian orang saat suhu politik memanas, dia itu menyangka bahwa umat bangsa ini sangat membutuhkan nasihat dia. Seolah-olah dia ini menjadi guru bangsa yang ucapannya dinanti-nantikan oleh seluruh penduduk negara. Sehingga ketika ada manuver politik yang dilakukan seorang politikus, dia ikut komentar. Waduh begini-begini, waduh begini-begini, waduh. Dia memiliki apa? Ramalan-ramalan politik. Menurut saya. Kek wiki sopo? Meneng kumpulan keluarga usulirah ditompo kok. Arab usul memperbaiki negara. Bener apa enggak? Sampai ada orang itu bertengkar loh di pos ronda. Gelut itu, beneran. Gara-gara ngompol sama tetangganya sendiri coba. Gara-gara ngomongin ini pihak kekubu sana, ini pihak kekubu sana. Gelut itu. Ya, bahkan ada yang sampai sekarang itu tidak akur. Padahal sing ning dhuwur sudah bergandeng tangan. Dia sampai sekarang ini. Datiyo banyu ora retak cawuk. Datiyo godong ora retak suwek. Datiyo dapat ora retak ciduk. Nganti mati aku ora gelem karo kae. Lah yang di atas sudah gandengan tangan. Iya ngono kuwi. Sing wong sapa kuwi? Loh iru cetro ya. Kharaja Muslimun an Abi Bakrah. Imam Muslim mengeluarkan satu riwayat dari Abu Bakrah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawajjahal muslimani bi sayfaihima." Jika dua kelompok kaum muslimin telah berhadap-hadapan dengan membawa, dengan menghunus pedang mereka, falqatilu wal maqtulu finnar. Maka yang membunuh dan yang dibunuh semuanya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Kan mereka berteriak berjihad. Allahu Akbar, saya ingin berjihad. Amar ma'ruf nahi munkar. Di sana juga Allahu Akbar. Makanya itu pernah saya melihat Pak polisi itu mengamankan para pendemo. Hei mas, jangan kamu yang Allahu Akbar, saya juga Allahu Akbar, gitu katanya. Wah lagi ruwet. Iya. Kata Nabi, jika dua pasukan kaum muslimin sudah berhadapan-hadapan, membawa pedangnya masing-masing, falqatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Tapi mereka tidak kafir loh ya. Karena dosa membunuh itu tidak mencapai derajat kekafiran. Tapi masuk neraka. Cuma tidak kekal. Entah masuk nerakanya 1000 tahun atau 1 juta tahun. Na'udzubillah min dzalik. Setelah gosong, jelek, enggak ada jeleknya orang. Terus menerus siksaan itu. Dia dikeluarkan dari neraka dalam keadaan hitam lega menjadi arang. Dimasukkan ke dalam nahrul hayah, sungai kehidupan. Balik lagi jadi manusia yang sehat lalu dimasukkan ke dalam surga. Ini ngenteni gitu loh. 1000 tahun. Sedangkan setahun di sana dengan setahun di sini tuh beda jauh. Lebih lama di sana, di akhirat. Terus kita mau ikut kubu mana? Kubu al-qatil atau kubu al-maqtul? Jangan gabung dua-duanya. Meskipun nanti antum dianggap apa? Pengecut ente. Teman-teman ente, jamaah pengajian ente, semuanya mati-matian. Di lapangan demo sana. Kamu malah iktikaf di sini, moco kitab, ngombe-ngombe, jak-jok. Wong edan kowe gitu sana. Jangan didengarkan saja. Karena itulah perintah Allah. Itulah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum pilih bersimbah darah tapi masuk neraka, apa pilih ngaji jajok yang melebus warga? Pilih mana? Pilih mana? Jajok? Iya. Iya nek ana sing nggo ngejok. Nek ra enang ya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas itu yang mampu mengendalikan hawa nafsu dan dendam kesumatnya. Dan dia beramal untuk kepentingan setelah mati. Bukan hanya melampiaskan emosi semata. Enggak. Kalau melampiaskan emosi kita itu jane ya getem-getem. Pengen kita itu. Langsung serbu gitu. Pengen. Wah apalagi masih muda begitu. Pengennya jual tosan. Wis kentang rampung. Wis kodolan nangin. Waduh. Bukan begitu Islam ya. Semua ada aturan mainnya menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala qultu, aku mengatakan, auqila atau dikatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah hadzal qatil. Lah kalau yang membunuh masuk neraka ya wajar wahai Nabi. Fama balul maqtul? Lah kalau yang dibunuh kenapa masuk neraka? Ada sahabat bertanya kepada Nabi. Nabi mengatakan dua kaum muslimin perang. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya neraka. Sahabat tanya, lah kalau yang membunuh neraka itu wajar wahai Nabi. Lah kalau dibunuh masuk neraka gimana itu wahai Nabi? Qala, Nabi mengatakan innahu qad arada qatla sahibihi. Yang terbunuh itu juga sebenarnya pengen membunuh, cuma kedisian. Arep bacok ning kebacok di sini. Oh tak patene kowe, drot. Tak durungin bacok sudah dibacok dulu. Na'udzubillahi minzal. Itulah perang apa? Fitnah. Jangan ikut-ikutan. Pak polisi mengamankan demo dengan pendemo, ya. Sama-sama muslim tempur, wis aja melu-melu. Itu tugasnya polisi, pihak berkewajiban, ya, pihak yang berwajib ya untuk mengamankan. Kowe rekane arep misah malah gebalang gundule bocor malah. Dan itu ada kejadian waktu saya sekolah dulu tahun berapa ya? 90-an. Itu kan antar sekolah waktu itu. Dulu kuwi eneng ning kene iki yo eneng kedadian ngono kuwi. Tawuran antar sekolah ada tukang becak. Zaman dulu tuh tukang becak masih banyak. Dia ingin melerai malah gebalang batu kepalanya. Bocor masuk ke rumah sakit. Tawuran itu antar anak-anak sekolah itu. Ya. Lempar-lemparan batu itu. Al-qatilu wal maqtulu finnar. Nah, ini anak ini kan atau kelitih. Geng kelitih satu dengan geng kelitih yang lain. Idza tawajjahal kelitihani, jika dua orang kelitih telah bertemu, bisayfaihima, dan mereka sudah membawa senjatanya masing-masing, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Berbeda dengan korban kelitih. Dia enggak ada niat membunuh. Tapi kalau perang fitnah memang yang dibunuh itu pun juga sudah memiliki niat untuk membunuh, cuma dia keduluan. Itu tentang perang fitnah. Sehingga kesimpulan yang saya sampaikan adalah jihadkah itu, amar ma'ruf nahi mungkarkah itu, jangan gegabah. Konsultasikan dulu dengan para ulama sunnah, tanyakan kepada guru-guru antum dari kalangan ustadz-ustadz sunnah sebelum antum mengambil langkah, sebelum terlanjur. Ya. Jangan hanya menghukumi sesuatu karena emosi semata atau asobiyah, fanatik kelompok. Ketika pemilihan kemarin tuh, saya punya teman. Saya ingin tak tekoni mbuh piye, lewang sulan dhewe. Komen di status saya. Nek kula mboten Ustaz, pokoknya saya ada di kubu ini. Sampai mati pun saya mendukung calon ini. Dan saya siap mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Ta'ala. Yang bila mati-matian begitu. Yang dia dukung sekarang, mak celekuti ngono kuwi njur piye? Gimana cara dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala? Jangan fanatik kepada manusia yang tidak maksum. Ya. Tanyakan dalilnya. Bagaimana fatwa para ulama sunnah? Begitu. Jangan hanya emosi sesaat. Dan biasanya memang orang yang sudah terbakar emosi, dendam, fanatik kepada kelompok partai, itu sudah enggak bisa melihat cahaya kebenaran. Maka antum juga jangan menghabiskan waktu dengan mereka. Sampaikan kebenaran, diterima syukur, enggak, sudah pergi. Sibukkan diri dengan belajar. Sibukkan diri dengan beramal soleh. Begitu. Karena Allah, ketika Allah sudah ridho dengan kita, akidah kita bersih, tauhid kaum muslimin lurus, Allah akan menurunkan pertolongannya dari jalan-jalan yang tidak disangka. Para sahabat Nabi, orang yang kerjaannya hanya menggembalakan kambing, enggak bisa baca, enggak bisa nulis, bagaimana dia bisa menguasai 2/3 dunia dalam waktu yang singkat? Itu karena pertolongan Allah Ta'ala. Kalau mengandalkan kekuatan militer, militer apa? Enggak ada persenjataan lengkap, kekayaan juga enggak ada. Mayoritas pengikut Nabi itu orang-orang yang miskin papa. Dan itu dinyatakan sendiri oleh para sahabat Nabi. Ya, saat sebagian sahabat diperintahkan untuk berlindung di negeri Habasyah, ditanya sama Raja Najasyi, Nabi yang kamu klaim membawa ajaran baru itu pengikutnya orang-orang kaya apa orang-orang miskin? Orang-orang miskin. Nah, ini ciri pertama bahwa dia benar-benar Nabi. Yang kedua, apakah dia berjihad? Iya. Apakah dia kadang menang terus atau kalah terus atau kadang menang kadang kalah? Kadang menang kadang kalah. Oh, ini ciri yang kedua. Kata Raja Najasyi. Apakah Nabi itu dia terusir dari kaumnya? Iya. Wah, kalau begitu dia benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagaimana tersebut di dalam Injil. Maka Raja Najasyi beriman kepada Nabi. Cuma dia tidak memiliki keberanian mengumumkan keimanannya kepada rakyatnya. Karena takut. Ya, takut ditinggalkan, takut dia akan dibunuh oleh rakyatnya. Tapi ketika Raja Najasyi meninggal, wafat, mati, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat gaib, menunjukkan Najasyi ini seorang yang beriman. Dan benarnya ucapan Raja Najasyi. Para sahabat orang-orang miskin. Ya ada yang beberapa yang kaya, beberapa. Tapi rata-rata miskin. Dan dia mampu menaklukkan 2/3 dunia. Dengan kekuatan apa itu? Akidah dan tauhid yang lurus. Kalau tauhidnya sudah benar, Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin dari jalan yang tidak disangka-sangka. Antum tahu kisah perang Badar, berapa jumlah kaum muslimin waktu itu? 313. Musuhnya berapa? Musuhnya berapa? Berapa? Omong gremeng ya ora krungu aku. Mung remeng gemremeng 3000-an. Jadi saya pernah membuat angka rata-rata itu satu sahabat itu harus nandangi wong songo, Pak. Ahli bela diri mana di dunia ini yang menang melawan 9 orang. IP man kan nggon film tok. Kenyataane mbok rene tak kroyoke wong songo ora nyonyor lambene ya ta. Semua master bela diri selain yang di film ya, di dunia nyata itu tatkala kita tanya, wahai sifu, wahai sensei, wahai master, wahai gubes, guru besar. Apa triknya, caranya kalau kita dikeroyok oleh 3 orang? Apa jawabannya? Lari. Itu master of lo itu. Semuanya merekomendasikan untuk lari. Jangan kamu melawan. Kalau 2 orang, mereka masih berani memberikan tips. Kamu tekuk gulune, nekuk gulune sing iki ya, sing sisi sutrangmu nendang rono ya ta. Wong loro ambruk kabeh. Tapi kalau 3 orang kowe nekuk sutrangmu ngene ya didodor kamburi. Koyoke ceklek. Jadi kalau dikeroyok 3 orang itu lari, Pak. Enggak ada itu rembu. Mengalahkan ratusan orang seorang diri itu mbel itu. Ya. Antum tahu enggak jago-jago tembak di Amerika yang kayak Rambo, kayak siapa lagi? Siapa? Komando misalnya. Rambo, Komando dan blondo-blondo yang lain yang bisa mengalahkan ratusan orang itu. Itu loh ketika berlomba tembak-tembakan sama tentara nasional Indonesia, kadrut semua. Semua berkalang tanah. Indonesia itu 9 kali juara tembak internasional, menang terus-menerus. 9 kali. Aku sampai melanti Rambo nih. Gitu. Yang katanya bisa nembak dari belakang. Ada yang nembak pakai pisang juga. Pisangnya mau nembak. Kalah sama TNI. Sampai panitia, sampai orang-orang Amerika, orang-orang Australia itu ingin membongkar senjata nih tentara nasional Indonesia. Jangan-jangan ada kecurangan. Kata TNI kita mau dibongkar. Tapi senjatamu juga dibongkar, sama-sama dibongkar. Mau enggak? Enggak mau mereka. Ya. Tentara kita itu hebat-hebat. Cuma kurang, apa namanya? Bukan pengalaman, kurang ini loh, di blow up gitu loh. Kalau orang Amerika di blow up lewat film-film, jago nembak, mampu mengalahkan orang banyak. Nyatanya ketika lomba nembak, kalah terus. Negara kita menang terus. Antum bisa cek jejak digitalnya. Bahkan tentara kita itu, dia mendeteksi arah angin itu terkadang hanya dengan menggunakan rumput loh, sebelum nembak itu. Dia nerbangkan rumput ini, terus nembak angin itu, der, itu bisa kena. Manual. Enggak pakai keker-kekeran. Aku rajos. Nah, seperti itu. Itu selamuran ya. Semoga bermanfaat apa yang kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membacakan pertanyaan yang antum tulis. Apakah apabila kulit hewan kurban disedekahkan, apakah boleh yang mendapat sedekah menjual kulitnya? Boleh. Ini berulang-ulang pertanyaan ini. Kalau sudah berpindah tangan, itu sudah tidak berlaku larangan ya. Antum sebagai sahibul kurban atau panitia kurban, tidak boleh menjual kulit. Dalilnya mana? Riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Aku diperintahkan Rasul untuk mengurusi kurban beliau. Wa an atasaddaqa biluhumiha wa juludiha wa halaiha. Dan aku diperintahkan untuk mensedekahkan dagingnya, kulitnya, aksesoris hewannya, semua. Tidak boleh dijual. Dalam riwayat lain disebutkan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban bagi dia. Horor loh kuwi. Ojo nekat. Meskipun larangan Nabi itu tidak mencocoki keinginan hati kita, jangan nekat. Jangan nekat menjual kulit hewan kurban. Baik antum sebagai sahibul kurban atau antum sebagai panitia kurban. Jangan nekat. Itu dilarang oleh Nabi. Kalau nekat ya nanti asal antum punya hujah saja nanti di hadapan Allah Ta'ala. Karena Nabi diutus itu untuk ditaati perintahnya. Untuk dijauhi larangannya, bukan diterjang. Barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban bagi dia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi diapakan kulit itu? Ya, kalau antum mau diberongon, dipotong-potong, dibagikan sebagaimana daging. Kalau enggak, disedekahkan. Nah, kalau sudah disedekahkan ke orang kedua ini bebas. Dia mau jual, dia mau masak, dia mau diapakan. Bikin aksesoris, bikin baju, bikin sepatu, terserah dia. Karena sudah berpindah tangan. Jadi yang tidak boleh menjual itu sahibul kurban dan wakilnya yang mengurusi kurban itu. Wallahu ta'ala alam. Bacaan apa yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban? Bismillahi Allahu Akbar. Minimalnya bismillah. Dalilnya mana? Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi. Jangan kalian berani memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi minimalnya bismillah. Gitu toh. Gampang toh? Atau lebih lengkap, bismillahi Allahu Akbar. Sebagaimana tersebut dalam hadis, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsaini amlahaini akranain. Nabi menyembelih dua domba yang besar yang bertanduk. Zabahahuma biyadihi. Nabi menyembelihnya sendiri. Wa wada'a rijlahu ala safahaihima. Nabi meletakkan kakinya di sisi samping domba. Wa samma wa kabbara. Nabi membaca tasmiyah dan membaca takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Atau mau lebih lengkap lagi disebutkan nama sahibul kurban. Allahumma hadihi an fulan wa fulan wa fulan wa fulan sampai tujuh wa ahli baitihim dan keluarga mereka. Bismillahi Allahu Akbar. Begitu. Karena tidak semua orang pandai mengolah kulit. Bolehkah kita hadiahkan untuk yayasan TPA? Boleh. Untuk pembangunan dan lain-lain. Antum jangan nyuruh nggo bangun, menehi tapi mengintervensi. Iki kena nggo bangun lho ya, nek ora nggo bangun aja lho. Iki kena gur nggo bangun. Nggih, Pak. Awas nek mboten nok, Pak. Nah, itu namanya mengintervensi. Antum ngasih ya terserah mau. Dia mau dipakai buat bangun, mau dipakai dimasak santri-santri TPA terserah dia. Ngasih-ngasih saja. Enggak usah mendekte, itu ya. masih kok mendikti ora ikhlas kuwi jenenge. Tak kei duit ning iki nggo tetak lho. Awas ya ra nggo liyane tetak. Kok tetaki dhewe kowe malah ngono. Piye kowe kok ngono kuwi? Jangan begitu. Bolehkah kita sebagai orang yang berkurban tidak meminta bagian? Boleh. Tapi sunahnya minta. Bukan antum yang minta, wong kuwi ndak ya antum. Bukan minta, memang itu kepunyaan antum. Kurban itu miliknya sahibul kurban. Jadi kalau antum ngambil itu tidak meminta. Dan sunahnya memang ngambil makan. Dan disedekahkan. Disimpan. Kata Nabi, kuluh waddakhiru wa tasaddaku. Makanlah. Ya kula niku duwe darah tinggi, ora ketang ndumil itu. Duwe tok. Nah, wis. Duwe tok. Piye kuwi apa ya krasa nek duwe tok e. Atau makan raketang sithik sekedar menjalankan sunnah saja. Ora-orane antum iwak secuil cilik sak kuku ireng nang masak marai darah tinggi. Gitu. Ora-orane. Sekedar menjalankan sunnah. Nah, ada seorang Sufyan Ats-Tsauri. Ini istata'ta an la tahukka ra'saka illa bisunnatin fa'al. Jika kalian mampu untuk tidak menggaruk kepala kecuali dengan dalil, kecuali dengan sunnah, lakukan itu. Saking apanya semangatnya melaksanakan sunnah. Jika kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, lakukan itu. Seandainya ada dalil menggaruk itu loh, maka lakukan itu. Tapi kan kenyataannya enggak ada dalil menggaruk kepala kan, tata cara menggaruk kepala. Yang ada dalil umum. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayamun fi amrihi kullih. Adalah Nabi itu sangat menginginkan, menyukai, mendahulukan yang kanan dalam segala urusannya. Jadi nek giatel ngono, sing dikukuri sing tengen sik. Ngene sik. Bar kuwi akeh ngene. Selara kuat yo ngene. Lihat seorang ahli sunnah ngukur ndas kuwi nek landasan dalilnya. Bayangkan. Tapi orang-orang nuwun sewu, orang-orang khawarij, saya punya teman yang seperti itu. Dulu dia teman saya, teman ngaji, bareng nguntel, belajar bahasa Arab bareng. Ya. Ada tampilan-tampilan sunnah, semangat menjalankan sunnah itu. Lalu karena dia itu ngajinya ngawur, ngaji itu yang penting apik, kabeh-kabeh, ora ana sing elek. Gitu. Itu seperti orang mengatakan agama iki kabeh-kabeh, ora ana sing elek. Enggak ya, akhi. Ada sebagian oknum umat Islam itu yang mengajarkan kesesatan, benar tidak? Ada. Yang mengajarkan orang untuk mencium kaki gurunya yang katanya wali. Yang mengajarkan untuk membuat jimat dan seterusnya. Jangan begitu. Antum kalau mau menganut prinsip panganan ini kabeh apik, enak, halal. Itu aja udah keliru. Itu masalah makanan loh. Apalagi masalah menuntut ilmu agama. Benar gak? Apa ada di sini yang menganggap semua makanan itu apik? Orangnya sing elek. Baru terus mangan sate kire. Terus makanan-makanan yang haram. Itu keliru mengatakan semua makanan itu baik. Apalagi mengatakan pengajian ini KBHP. Keliru itu. Ya. Harus selektif. Kalau kita urusan makan saja selektif, apalagi urusan makanan hati. Mengambil ilmu dari seseorang harus selektif. Nah, teman kita ini dia tidak selektif di dalam memilih guru. Akhirnya lama-kelamaan tampilan sunnah dari dirinya itu hilang. Satu demi satu. Kesyirikan orang penting. Yang penting itu sekarang gimana caranya kita memerangi tauhid. Itulah kesyirikan terbesar. Kayak gitu dia. Dan sekarang kalau kita lihat, wis rene, enggak ada bedanya antara penuntut ilmu dengan orang awam. Saudara kita ini. Adapun ahli sunnah, dia senantiasa memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersemangat menjalankan sunnah. Meskipun ngukur-ngukur kepala, dahulukan yang kanan begitu. Potongan kuno barang mau. Rembuk apa mau? Oh, kulit ya. Kulit. Dan ini larangan Nabi. Harus senantiasa kita jauhi. Jangan dilakukan. Dan jangan pernah sekali-kali membenturkan syariat itu dengan situasi dan kondisi di lapangan. Gimana ini kan panitianya itu tidak ahli mengurusi kulit. Terus gara-gara panitia tidak ahli terus kamu ingin melanggar perintah Nabi begitu? Gimana kan enggak mungkin kita membangun usaha tanpa mengambil pinjaman riba. Terus karena sulit mencari modal kecuali dengan riba, terus kamu mau melanggar riba begitu? Jangan begitu. Sikonlah yang harus menyesuaikan dengan dalil. Jangan antum memaksa dalil agar dalil ini mengikuti situasi dan kondisi antum. Beripun kita, saya itu diperintah oleh mertua saya untuk menggantikan tugas beliau jaga lapak otok gitu misalnya. Suruh menjaga lapak otok. Mas, arep sing ngongkon Pak kepala sekolahmu, sing ngongkon anakmu, sing ngongkon tanggamu, kancamu, moro tuamu, yang haram itu selamanya akan tetap haram. Ngono kuwi yo eneng sing wong ngaji tekon ngono kuwi. Lah, la kok ngono jek tok teko kita anu. Dulu aku ngono. Piye mengi ngaji sudah bertahun-tahun. Makanya begitu teman-teman. Kita itu kalau ada kemaksiatan dilakukan oleh teman kita, jangan mudah-mudahan mengejek dia. Jangan mudah-mudahan merendahkan, menghina teman kita. Belum tentu nanti kalau kita menghadapi masalah yang dia hadapi, kita akan mampu bertahan. Benar enggak? Sekarang kita bisa mudah, oh ente dikongkon marotuane nunggu otoke kok ya manut piye. Bar kuwi dheweke kok nunggu lapak topi miringi marotuane. Pada wahai ternyata. Begitu. Ya. Jadi yang haram akan selamanya haram. Meskipun ini alasannya, apa tadi itu? Karena tidak semua orang pandai mengolah kulit. Gitu. Ini alasan, ini situasi kondisi. Apakah Nabi mengatakan, oh kulit raya untuk didol. Ini nek rapin terngolah, dolen rapopo. Apa begitu? Kan ora mas. Gitu loh. Maksudnya itu. Jadi saya harap pertanyaan seperti ini jangan ada lagi ya. Sing tekone iki aja loro ati ora tak sebut jenenge, ya aku ya ora ngerti menungsane sing ndi kan ra ketok itu. Tapi jangan lagi ada pertanyaan seperti ini. Kan ngurumat kulit itu ruwet dan kita tidak pandai. Kemarin saya kan bilang juga, ruwet tidak ruwet itu tergantung pakulinan, benar tidak? Kalau antum tidak mau mencoba ya selamanya tidak akan pandai. Orang yang tidak pernah sholat, lalu disuruh sholat 5 waktu, dia itu akan ruwet. Ah, piye iki wayahe nyambut gayae repot-repote, ngerti-ngerti wis adzan ngasar. Mbok ya rada engko sithik. Akhirnya ngasare, adzan asare 6:30 sore. Iki adzan opo 6:30 sore. Tapi orang yang awalnya repot, lalu dia memaksa dirinya melakukan sholat 5 waktu, lama-lama kan enggak repot, bener enggak? Seperti ini mengatakan, tidak semua orang pandai. Yang tidak pandai ini, kalau dia membiasakan diri, lama-lama pandai, mas. Jadi kita yang harus menyesuaikan diri dengan dalil. Jangan dalil kita korbankan karena alasan kita tidak pandai. Jangan begitu ya. Mau singongkon moro tuwo, singongkon moro nom. Izin bertanya, memang ini saatnya sesi pertanyaan. Bila seseorang berhutang ke bank, tapi dia meninggal sebelum lunas dan pihak bank sudah menghapus hutang tersebut. Bagaimana status hutang ini kelak di akhirat? Jadi dia sudah tobat atau belum dari riba? Karena orang utang ke bank itu berarti dia apa namanya mendukung transaksi riba. Masalahnya itu bukan utangnya lunas apa ora, ribane kuwi lho. Ya. Kalau pihak bank sudah menganggap lunas, ya itu sudah berarti dia enggak ada tanggungan hutang. Tapi dia punya tanggungan mendukung riba. Dia sebelum mati sudah tobat apa belum? Karena pelaku riba itu dosa terkecilnya lebih berat daripada anak menzinai ibunya sendiri. Antum kalau mendengar berita anak berzina dengan ibunya, wah geger luar. Tapi ketika ada orang melakukan transaksi ini, biasa aja kita. Benar apa enggak? Patokannya itu bukan banyaknya orang yang melakukan kemaksiatan. Tapi patokannya adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana status hutang ini kelak di akhirat? Sudah lunas, ya enggak ada tanggungan utang, tapi dia punya tanggungan riba yang harus dia pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah taala. Apakah tips untuk terhindar dari futur? Wah ini. Sering saya menyampaikan ini berkali-kali baik di Al-Firdaus maupun di Masjid Joglo. Bertemanlah dengan orang-orang soleh. Dengan orang-orang pengajian. Jangan berteman dengan ahli futur. Wal kusul. Wad da'ah. orang-orang suka patah semangat, orang-orang suka males, pengajian ada halangan siti kendu, ya. Memang dia sukanya ngendon-ngendoni. Gampang kan kendu. Semangat juangnya untuk mempertahankan hidayah ini lemah sekali. Harus ada perjuangan. Semakin kita keras memperjuangkan hidayah ini, insya Allah semakin kuat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang keras mencari jalan kami, kami akan tunjukkan jalan kami kepada dia. Tapi kalau enggak ada upaya ngajinya gurnek berling, ya aku kini aneh sing ngampirin bonjangnya ya mangkat nek ora ya wedi. Mbok pilih nek ngomah gak isa rimin doke loro. Lombok sing akeh semegri. Nang masjid ra urung ya gur antuk-antuk mulih wengi. Ngaji ketepian gur ngono-ngono wae. Ya. Akhirnya ya hidayah yang menempel di dalam hatinya itu tidak kuat, tidak kokoh. Kenapa? Karena dia tidak memandang penting arti dari sebuah hidayah. Saat kita memandang pengajian itu satu hal yang tidak penting, ya kita tidak akan berkorban. Kita tidak akan berjuang untuk menghadiri pengajian itu. Kenapa? Karena pengajian tidak penting dalam hidup kita. Kalau aktivitas itu menghasilkan duit, ah ini baru penting. Harus diperjuangkan. Sayang kalau enggak di ini. Untungnya gede loh ini. Ketika berbicara keuntungan duniawi, mata kita melek. Tidak mengenal ngantuk. Nek perlu rapat telung dino tak lakoni aku. Waduh, ngaji sak jam kelenger ya. Karena memandang apa? Tidak penting. Maka anggaplah bahwa hidayah itu satu hal yang teramat sangat penting di dalam hidup kita. Harus ada alokasi waktu setiap hari untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu, berteman dengan orang-orang yang soleh dan meninggalkan teman-teman yang buruk. Dan segala benda, situasi, kondisi, tempat, keadaan yang bisa menarik kita kepada kemaksiatan di masa lalu ditinggalkan itu. Ya, diganti dengan yang lain. Dengan yang baik. Bagaimana jika kita disuruh mengajar TPA anak-anak di kampung sedangkan kita juga masih belajar dan belum bisa menyampaikan ilmu di depan orang banyak. Masih sering grogi. Lah ngajar bocah nyemak ikra'e maksud harus pinter orasi dulu kan enggak. Kalau ngajar TPA anak-anak kan yang penting kita nyimak bacaan Iqra, ya. Menyimak pembacaan Kutubus Sittah. Kitab yang 6 ya, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 6 itu kan Kutubus Sittah. Ya. Kitab yang 6. Ya. Kan kita bisa itu. Enggak harus mosok kita nyimak cah cileke grogi. Aku grogi le nek kowe maca. Soale kowe pinter maca aku ora iso ngaji. Iya ta ki? Masa orang iso nyemak, orang iso maca Iqra ya disuruh nyemak Iqra kan yang ngongkoni ya piye ngono. Ikut daftar ke SIMAQ. Sinau Mawas Al-Qur'an. Di Masjid Inti Besi. Apa peristiwa Ambon dulu termasuk perang fitnah? Dirinci. Perang Ambon dulu apakah termasuk fitnah? Dirinci. Karena tidak orang yang berperang ke Ambon itu situasi dan kondisinya berbeda-beda. Benar apa enggak? Kalau antum ngomong enggak, berarti antum kurang piknik. Ya, perang Ambon dulu itu apa namanya, dirinci. Dia bisa jadi jihad syar'i, bisa jadi perang fitnah. Kapan dia dianggap jihad syar'i? Ketika warga Ambon, kaum muslimin di Ambon melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir, itu jihad syar'i. Karena mereka digempur. Dan bagi warga Ambon, enggak perlu minta izin sama penguasa di dalam membela diri itu. Paham? Demikian juga tentara, polisi yang ditugaskan pemerintah untuk mengamankan situasi di sana, ya, dan dia membela kaum muslimin, ini juga jihad syar'i gitu. Tapi bagi kaum muslimin di luar Ambon yang datang ke sana, padahal mereka tidak mendapatkan izin dari waliul amri penguasa kala itu, maka status mereka itu sebagai perang fitnah. Dan fatwa para ulama di dalam masalah ini jelas sekali. Ada fatwa al-imam Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Imam ahli sunnah di zaman ini saat kejadian itu beliau masih hidup. Dan beliau memberikan fatwa. Warga Ambon wajib mempertahankan diri saat diserang. Adapun orang-orang di luar mereka, ya mereka membantu dengan bahan makanan, obat-obatan, dan menasihati penguasa agar segera apa namanya meredakan peperangan di sana. Sebaliknya para tentara dan polisi yang justru berpihak kepada orang kafir, ya mereka, kalaupun mereka ini muslim, maka mereka berada di barisan orang-orang munafikin. Na'udzubillahi min dzalik. Ala kulli hal, kita mendoakan seluruh kaum muslimin yang wafat pada peristiwa itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga. Yang syahid fisabilillah, semoga mereka diberikan surga. Yang ikut serta perang fitnah lalu mati di sana, ya kita doakan semoga diampuni dosa-dosanya. Bagaimanapun mereka masih berstatus sebagai orang Islam yang layak untuk kita doakan. Wallahu ta'ala a'lam. Dulu pun saya juga diajak sama sebagian guru saya. Karena sebagian guru saya dulu ada yang berangkat ke sana. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan saya dari ajakan itu. Waktu itu saya masih sekolah ya. Masih sekolah itu. Kejadian tahun 99. Mbah, kena yang timbian. Muluk kelayangan apa? Apakah rizki sudah ditentukan Allah sejak manusia lahir? Sebelum lahir sudah ditentukan. Lalu apakah akan sama takaran yang didapat atau rizki yang dihasilkan apabila kita bekerja di rumah dengan bekerja merantau di luar negeri? Sama. Podoh. Yang memberi rizki di luar negeri, dialah juga yang memberi kita rizki di dalam negeri. Ada enggak orang merantau ke luar negeri mulih ranggo apa-apa? Ada apa enggak? Aneng. Wonge teko rene. Ada enggak yang bekerja di dalam negeri malah sugih? Ada enggak? Ada. Jadi rizki seseorang itu tidak ditentukan dia kerja di dalam negeri ataupun di luar negeri. Rizki sudah ditetapkan sebelum manusia lahir. Dalilnya mana? Inna ahadakum, kata Nabi, sesungguhnya salah seorang dari kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman, dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari lagi. 80 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari lagi. 120 hari. 120 hari itu sudah menjadi segumpal daging yang berbentuk manusia. Kayak boneka kecil itu. Fayursalu ilaihil malaku, lalu diutus salah satu malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, lalu malaikat itu meniupkan ruh kepada janin yang berusia 120 hari tersebut di dalam perut ibunya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 hal. Ya. Dituliskan usianya, rezekinya, matinya, bahagia dan celakanya. Sudah dituliskan semua sebelum manusia lahir. Cuma masalahnya kita tidak tahu takdir kita itu bagaimana. Rezeki kita berapa, kan kita enggak tahu. Antum mau bekerja ngoyo sama bekerja yang biasa, rezeki antum itu pancet segitu. Tapi kalau antum enggak bekerja, antum dosa. Antum mau ke luar negeri, mau di dalam negeri, ya semono kuwi. Dan manusia tidak akan mati sampai dia melunaskan jatah rezeki yang telah Allah tetapkan bagi dia. Ada kawan saya itu punya teman. Temannya kawan saya itu nenek-nenek, usianya 78 tahun. Dia punya lahan luas, lahan mati di sebelah selatan Pulau Jawa. Sudah 78 itu kan generasi wala asri ya. Benar enggak? Gadis senja. Ya usianya bisa dibilang enggak lama lagi. 78 tahun. Hidup biasa. Lalu ada pembangunan bandara di sana. Yang mendapat ganti rugi itu kalau saya tidak salah ingat itu 100 berapa miliar gitu. Itu nek gue mangkat haji sak desa mangkat kabeh Mas. Kenapa dia yang sudah usia 78 itu kok dapat rezeki sekian miliar itu? Ganti rugi dari pemerintah untuk dibangun bandara itu. 72 miliar atau berapa, pokoknya gede banget itu. Saya sampai melongo, wah aku nek dijajar ratusan ewon dari Kulon Progo sampai ujung Klaten enggak akan putus itu. 100 ribuan dijajar dari Kulon Progo sampai ujung Klaten tidak akan putus. Saya ra diderui uang lho ning. Masalahnya kan mesti diderui kan, jadi pedot gitu. Padahal habis enggak? Ya sisa waktu yang ada itu nek burung mangan. Habis enggak itu? Puluhan miliar itu. Enggak habis. Kenapa? Ya karena jatah rezekinya sebegitu. Antum kalau wayahe sugih, antum tidak akan mati sebelum antum menjadi orang kaya, meskipun di detik-detik terakhir. Gitu. Rezeki itu sudah ditetapkan, Mas. Jadi jangan terlalu gundah dan gulana. Di dalam banyak ayat, 7 atau lebih, menjelaskan Allah menjamin rezeki kita. Lalu hanya ada satu ayat menyebutkan setan itu menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Ya. 7 ayat lebih itu tidak kita perhatikan, justru kita fokus ke satu ayat itu pun perilakunya setan lebih kita gugu daripada firman Allah yang sudah menjamin rezeki kita. Dan rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain meskipun 1 rupiah. Antum kerja di luar negeri, kerja di dalam negeri, podo wae Mas. Nek takrane kokean, engko Allah itu memiliki berbagai macam cara untuk menghilangkan rezeki kita itu. Nek takrane kokean. Jatah rezeki si fulan ini 100 juta. Lah kok kerja di luar negeri kok dadi 150 juta. Wingko sing 50 ilang wingko. Dengan cara Allah sendiri. Apa kecopetan, apa diapusi, apa dia sakit. Ya. Allah sudah memiliki catatan takdir. Cuma karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa, ya keliru kalau kita enggak berusaha. Bener apa enggak? Kowe kok ora kerja ngapa? Lah ngapa kerja? Oh, rezeki sudah ditetapkan kok. Wayahe entuk rezeki ra ya entuk rezeki. Katakan kepada orang itu, kowe aja katokan. Kowe aja mangan. Kowe ngapa ora gelem mangan? Lah ngapa mangan? Rezeki kan sudah ditetapkan. Nek wayahe rezeki kok ora ya segone mlebu dhewe, masa begini. Kalau sudah rezeki saya engko ra ya kematok dhewe apa begini. Katok iki kematok dhewe. Gimana caranya katok? Dinantum turu ngene ra katokan terus katoke gremet terus. Ya enggak mungkin, semua harus dengan usaha. Jadi orang yang enggak mau bekerja dengan alasan rezeki sudah ditetapkan, suruh dia enggak usah katokan aja. Karena memakai katok itu bagian dari usaha. Benar apa enggak? Ya kontradiksi kalau ngomong seperti itu. Teori dia itu alasan saja. Ya. Kalau memang dia memiliki akidah jabariyah, manusia itu enggak punya daya upaya apa-apa, rasa kelamben, rasa katokan, rasa madang, rasa ngombe. Rasa ngombe, aku rasa cukup gelas, rasa taklung. Kok wayahe warak kayak wetengku blending dhewe. Itu enggak ada orang gila. Oh, wong edan ora ana sing ngono kuwi. Wong edan yang dia enggak bekerja, ketika makan kan tetep ngene to, Yon. Apa dhek? Ngene tok, terus segone mlumpat dhewe kan enggak mungkin. Itu usaha loh. Jadi kalau ingin dapat rezeki harus berusaha. Tapi kalau usaha kita tuh melampaui batas normal, dosa kita. Dosa. Oh ya, kerja itu sampai 48 jam gue kerja, terus kenapa ngen cepet sugih? Ora bakal mempercepat sugih. Ya, kerja antum yang keras itu, yang mati-matian 48 jam ngelembur, terus tidak akan mempercepat kekayaan antum. Iklan terus. 24 jam isinya iklan terus. Itu juga tidak akan mempercepat. Iklan ya iklan yang biasa bayang ngono lho ya. Sedina iklan, sedina ora. Pernah enggak antum sing dodol online kuwi lho? Pernah apa ora? Kowe ora iklan ngerti-ngertiane wong tuku ening apa ora? Pernah antum ngalami begitu? Pernah? Saya ngalami, Pak. Saya tuh enggak jualan pisau lho. Lah kok ene wong tuku pisau? Japri aku. Saat saya mau beli pisau sembelih sama stiknya, sama pisau skinning, sama pisau boning. Ya iki kok ngendi, Cah? Padahal saya tidak tawa. Ngerti-ngerti ada orang mau beli, ya tak doli toh. Wong rezeki teko ya tak dupuk. Mosok ditukoni wegah. Padahal aku ra tawa. Aku ki ra tawa, Mas. Nek kowe tuku tak doli kan begitu. Bener apa enggak? Jadi rezeki itu tidak berbanding lurus dengan iklan, dengan usaha, dengan apa bekerja. Tapi kalau antum enggak bekerja, antum enggak iklan, ya keliru. Iklanlah, bekerjalah. Tapi secukupnya saja. Waktu kerja, waktu ngaji, waktu ibadah. Jangan ngoyo-ngoyo. Gitu ya. Nah, karena kita pertengahan antara jabariyah dengan qadariyah. Qadariyah itu menolak takdir. Enggak, manusia itu yang menetapkan nasibnya sendiri. Sesat mereka. Dia mendustakan hadis yang tadi kita bacakan itu. Ya. Dia menolak takdir. Enggak ada takdir. Kalau jabariyah, Semua kita dari ujung rambut sampai ujung kaki dikendalikan oleh takdir dan kita tidak memiliki upaya apa-apa. Dia sesat juga. Wong Jabariyah itu aja kon katokan. Ya, orang-orang Jabariyah. Enggak ada, tidak ada intervensi dari kita. Kita enggak memiliki pilihan. Kita hanya seperti robot, hanya seperti wayang yang digerakkan oleh Allah Ta'ala. Jadi nek aku ki gendong ini ki stokno, aku ki wis guru ngelakoni takdir. Nek wayaya takdirku apik, aku apik dewi. Nah, orang seperti itu, antum bilang kamu enggak usah makan, kamu enggak usah pakai baju dan celana. Mesti kan dia menolak. Mesti kue katoan toh, berarti kamu punya pilihan. Kalau di depan itu ada boyo, di kanan ada boyo, di kiri ada singa, di belakang aman, kamu lewat mana? Ya milih singa aman toh, menunjukkan kamu punya pilihan. Itu. Jadi ahli sunnah itu pertengahan antara Jabariyah dengan Qadariyah. Antum keliru kalau memiliki akidah bahwa kalau kita itu rezeki itu memang sudah ditakdirkan. Tapi kalau kita menjemput banyak ya dapatnya banyak. Kalau kita menjemputnya sedikit ya kita dapatnya sedikit. Itu keliru mas. Dan itu banyak disampaikan di mana-mana. Aduh, pelatihan jadi wong sugih itu namanya apa? Seminar apa namanya? Entrepreneur, apa namanya? Ya pokoknya kue-kue bayar 250.000. Terus kue kok mulih. Kue nggawa, aku kudu sugih. Gitu. Padahal kue bayar kue. Sing ngongkon kue sugih kue lho, njaluk duit kue. Ini kue sugih. Kita harus bercita-cita sugih. Setiap dari bangun tidur kita harus sugih. Lihat betul sugih, pokoknya sugih. Saya adalah sugih. Gitu. Nah sugih kok ngendi? Dan banyak ikhwan seperti ini terjebak dia. Makanya saya enggak nyuruh antum itu ikut kegiatan seperti itu. Nabi itu memperingatkan umatnya agar jangan tertipu dengan kekayaan. Menungso iki yo rasa diajari, rasa tok ajari dadi wong sugih kabeh kita kepengin sugih to. Wis aja selak kowe. Ku nek kula mboten nak tat kula ra pengin sugih mbel. Ra percaya aku. Setiap orang itu pengin sugih. Aja tok tambahi keinginan itu dengan diujuk-ujuki. Nanti keinginan itu akan meledak. Jadi enggak realistis lagi nanti. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.